Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama aja hadis. صف الثاني ديري بديري صف يمك berikutnya. Alam yakra fa yakra yang belum baca baca hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rahimallahu ta'ala haddathana Sadaqah ibn al-Fadl wa huwa Abu al-Fadl al-Marwazi al-Imam al-Hafidh al-Qudwah Syekhul Islam, seorang imam hafiz, banyak hafalannya, al-qudwah sebagai teladan, wa syekhul Islam, jadi syekhnya Islam, artinya pakar keilmuannya. Dan ini julukan yang luar biasa, sanjungan al-imam al-hafidh al-qudwah syekhul Islam, luar biasa, terkumpul pada dirinya banyak kebaikan-kebaikan. Nasibu kadzalik wallahu hasibuhu. Akhbarana Abdah wa Abdah bin Sulaiman Abu Muhammad kila ismuhu Abdurrahman, sebagian mengatakan namanya Abdurrahman, sebagian namanya Abdah. An Hisham, taqaddaman huwa Hisham, Hisham bin Urwah ibn Zubair bin Awam. An Fatimah, wa Fatimah bintul Mundhir ibn Zubair ibn Awam. Wahia Zawd. Nah, kalau dalam bahasa Arab lebih banyak dipergunakan Zawd daripada Zawjah. Zawd Hisham, dia ini adalah istrinya Hisham. Wahia Akbar min Hisham 13 sanah, lebih tua suaminya, lebih istrinya lebih tua 13 tahun jaraknya. untuk melihat suami meriwayatkan dari istrinya. Ya, Hisham meriwayatkan dari istrinya yaitu Fatimah bin Mundhir. Nah, ketemunya sama yaitu Asma, yaitu neneknya. Jadi hubungannya masih dekat. Istrinya lebih tua, Rasulullah pernah menikah dengan Khadijah. Rasulullah berumur 25, Khadijah berapa? 40 tahun. Nah, namun rata-rata laki-laki lebih tua dari perempuan rata-rata. Namun tidak mengapa. Nah, banyak para imam terdahulu istri-istrinya lebih tua daripada suami-suaminya. Al-Asma, Asma binti Abi Bakar. Ayuhum Akbar, Asma sama Aisyah. Ada Hanan, lebih tua mana antara Asma dan Aisyah? Dia buka apa itu? Tua mana antara Aisyah dengan Asma? Tua Asma berapa jaraknya? Siapa menyebutkan? Hah? 6 tahun. 6 kira. Jaraknya. Kalian mengetahui Asma dijuluki dengan apa? Hah? Zuni Tokoin, yang memiliki dua tali yang dulu digunakan untuk hijrahnya Rasulullah SAW, atau dua ikat pinggang. Itu digunakan untuk tali perbekalan Rasulullah dan Abu Bakar. Tidak ada tali kecuali yang ada di pinggangnya tersebut, semacam sabuk. Maka itulah yang digunakan. Dan anaknya, di antaranya Abdullah bin Zubair, itu dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dia pun bersabar dan dia minta kepada Allah agar bisa mengafani putranya, dan Allah kabulkan doanya. Hajjaj bin Yusuf datang kepadanya, "Unzuri madza afal bi adai." Dialah apa yang telah aku lakukan kepada musuh-musuhku. Qala afsadta dunya wa afsadta akhiratak. Engkau telah merusak dunianya, tapi dia berhasil merusak akhiratmu. Ini ketabahan Asma binti Abi Bakar. Dan juga Aisyah memiliki keutamaan yang besar. Sisi keilmuan tentunya Aisyah lebih tinggi keilmuannya daripada Asma. Bahkan juga kedudukannya Aisyah lebih tinggi. Dzalika fadlullah yutihi man yasha, itulah karena Allah, karunia Allah, Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuka alaik. Artinya la tajma'i fil wi'a wa tabkhali bin nafaqah. La tajma'i fil wi'a, jangan kau kumpulkan harta bendamu di satu wadah. Wa tabkhali bin nafaqah, ini dipisahkan, itu di belakang ini dipisahkan, itu rame bisa udahnya. Ini depan, ini depan kosong. Fatujaza mithlu dzalik. Engkau akan diberikan balasan. Oh, nah. diberikan balasan semisal dengan itu. La tajma'i fil wi'a, jangan kumpulkan hanya di wadah kemudian engkau bakhil dengan mengeluarkan nafkah, sehingga engkau akan diberikan balasan yang semisal dengan itu. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah. Saya mengetahui si Qatan Hafid kila annahu la yahfaz Al-Quran Al-Karim. Seorang thiqah hafiz, banyak hafalannya. Sebagian mengatakan, tapi dia sebagian mengatakan dia tidak hafal Al-Quran. An-Abdah taqaddam, Abdah bin Sulaiman, Abu Muhammad, waqala la tusi fayusillah fayusiyallahu alaiki, artinya sama. Ia mengumpulkan harta benda di suatu wadah, baik itu emas ataupun uang dan lain sebagainya. Fatabkhali bin nafaqah, engkau bakhil dengan nafaqah, kemudian diberikan balasan yang semisal dengan itu. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan mereka mengira apa-apa yang mereka bakhilkan dari harta benda itu adalah lebih baik bagi mereka, bahkan itu lebih jelek bagi mereka. Telah disebutkan apa yang disebutkan Syekh Mukbil, dulu di Yaman pernah terjadi banjir. Orang miskin hanya membawa pacul saja. Nah, namanya mi'wal. Mi'wal. Itu saja yang dibawa. Sementara yang kaya sibuk menyelamatkan TV-nya, menyelamatkan nah, yang lain-lain yang di perkas rumah tangga. Dan nanti yang akhirnya juga demikian keadaannya. Orang miskin lebih sedikit hisabnya daripada orang kaya. Nah itulah tatkala ashabus suffah, mereka yang tinggal di masjid dalam kondisi miskin demikian, Rasulullah mengatakan la ta'lamuna antum ma indallah lazidukum ala hadza. Kalau kalian mengetahui apa yang di sisi Allah, kalian akan menambah lebih dari ini, lebih miskin lagi, lebih fakir lagi. Seandainya tahu tentang hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah namanya harta adalah ujian. Bagi yang mampu bersyukur, banyak-banyak berinfak, itulah orang beruntung. Bagi yang bakhil, kerugian yang sangat besar. Telah disebutkan kepada Salamah bin Dinar, seorang yang banyak mengumpulkan harta benda. Maka beliau mengatakan hal jala'u syai'an fisabilillah, apakah dia menjadikan sebagian harta bendanya untuk jalan Allah? Qala la, tidak. Salamah bin Dinar mengatakan ma jama'a syai'a, dia ini tidak mengumpulkan sama sekali, tidak mengumpulkan harta benda sama sekali. Yadkhulul jannah al-fuqara qabla aghniya bi 500 am. Orang fakir lebih dulu masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Nah itulah sebagian ulama merajihkan fakir yang bersabar daripada kaya yang bersyukur. Innal aktarin humul aqallina yaumul qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha iman yaminihi wa shimalihi wa qalilum ma hum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang banyak harta bendanya nanti pada yaumul akhirah itu paling sedikit, dikecualikan di sini illa man qala bil mali hakadha wa hakadha, kecuali orang-orang yang dengan hartanya itu yang mengatakan demikian dan demikian, ke kanan dan ke kiri, dan itu sedikit. Orang-orang yang berinfak kanan dan kiri demikian dan demikian, sedikit, lebih banyak harta bendanya hanya untuk ditumpuk di salah hadis kulu nafakatin yufiku al-abd yujar fiha illa al-bunyan. Di Hasan oleh Syekh Albani, setiap nafkah yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu diberikan pahala, kecuali masalah bangunan. Nah ini, banyak di antara manusia berlomba-lomba dari si bangunan. Kadang baru pintunya saja nilainya berapa juta, belum nanti keramiknya ini berapa nilainya, belum nanti perhiasan lampu-lampunya. Kalau melihat demikian, coba berapa ratus juta dikumpulkan, ternyata tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kullu nafaqatin yunfiqul 'abdu jarfiha illal bunyan. Setiap nafkah yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu diberikan pahala kecuali masalah bangunan. Termasuk kita semua di sini berlebihan dalam masalah bangunan dibandingkan dengan para sahabat terdahulu. Sekarang bangunan yang sudah kita buat ini terolah ingin terbaik, tapi nanti ganti generasi kita, anak kita pun cucu kita, rumah-rumah yang sekarang kita bangun itu akan dirombak lagi. Lihat aja kakek kita ataupun nenek kita dulu sudah membangun rumah yang paling hebat, iya Banda. Kadang tiangnya aja dari kayu jati, tinggi, nah besar, indah. Lalu itu adalah mungkin termasuk rumah yang paling indah di kampung. Tapi lihat dari sekian banyak rumah ini, rumah mana yang masih tersisa yang dibangun oleh mbah-mbah kita? Rombak semua. Sama nasibnya nanti rumah kita bangun ini, ganti generasi anak kita, cucu kita akan dirombak lagi, dirubah lagi. Apalagi di kota besar, lebih cepat perkembangannya, bongkar lagi. Terkadang waktunya habis terus menerus hanya untuk membuat rumah, namun giliran cucunya tidak bisa lagi digunakan. Nah itulah, jangan bakhil terhadap harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini, ada berapa faedah? Yang pertama, hasun nafkah fit ta'ah. Hasun nafkah fit ta'ah. Dorongan nafkah itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, jadi hendaknya nafkah itu adalah untuk ketaatan, bukan untuk perkara yang sia-sia. Hadis yang mulia ini juga, an-nahyu anil imsak. An-nahyu anil imsak wal bukhl. Wa anid dikhar ilmal fil wi'a. Larangan untuk menahan dan bakhil serta mengumpulkan harta benda di satu wadah. Jadi kalau sekarang orang berlomba-lomba beli emas yang disimpan, demikian satu wadah. Karena juga dengan uang, ini sebutkan kemarin oleh Syekh Riyani, maksudnya di Yaman itu ada orang yang sangat kaya, luar biasa, sampai uangnya itu diletakkan kamar khusus, kuncinya pun kunci khusus. Begitu masuk di kamarnya tidak bisa lagi keluar. Hanya dia robek-robek uang tersebut, namun tidak bisa keluar karena ada tombol khusus. Kemudian suaranya redap, tidak bisa terdengar dari luar. Akhirnya meninggal orang tersebut ditumpukan uang demikian banyaknya, dan sebagian uangnya sudah dirobek-robek. Coba lihatlah kenyataan. Ada lagi harta bendanya diambil sama perampok dalam kondisi matanya melihat. Kejadian yang demikian banyaknya. Nah, sudah hadisnya adalah hadis yang jelas. Berkaitan para malaikat berdoa kepada Allah, "Ma yusbihul ibad, ma min yawmin yusbihul ibad illa malakan yanzilan, Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqul akhar, Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak ada suatu hari kecuali turun dua malaikat berdoa kepada Allah. Yang satunya berdoa, "Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya." Sementara yang lainnya mengatakan, "Ya Allah, berikan kehancuran bagi yang menahan harta bendanya." Kasus demikian banyaknya, hampir tiap hari ada pencurian, ya enggak? Tiap hari ada pencurian di Indonesia ini. Kadang bukan hanya uang yang dicuri, tapi sekaligus pembunuhan kepada pemilik rumah tersebut. Ini semua yang dihabiskan. Nah, ini banyak sekali kejadian. Apalagi model Sumatera, sebagaimana disebutkan sebagian ikhwah, nah rumahnya agak jauh, jadi komplotan para pencuri atau perampok, rumahnya agak berjauhan, jadi masing-masing perampok itu berada di dekat pintu rumah-rumah yang nanti akan membantunya. Dirampok bagian sini misalnya, kalau di sini minta tolong, di sana mau keluar langsung dihantam, enggak dengan batu ataupun yang lainnya, atau dengan senjata tajam. Mau di sana memberikan bantuan, hantam juga. Sana memberikan bantuan, hantam juga. Ya, sekarang semakin lihai para perampok itu. Dan ini bukannya satu dua orang. Nah, banyak sekali. Kita sebutkan kemarin juga termasuk di Saudi. Jadi komplotan. Nah, berapa orang? Yang satu ini pura-pura ngambil bagian sebelah sini. Sini, tapi yang dicuri bagian sini. Komplotan berapa orang? Nanti begitu dapat langsung dilemparkan ke sana. Sana lemparkan ke sana lagi jauh lagi. Nah, begitu. Walaupun nanti kalau ketahuan pemerintah Saudi bisa dipotong tangannya. Tapi yang pencuri sekarang semakin lihai. Mungkin ahli biasanya nyuri di tempat yang gelap, merampok di tempat yang gelap, atau dalam kondisi terlena. Nah, maka wadun al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenisnya amalan. Balasan dari Allah tatkala dia tidak mau menginfakkan, bagaimana? Allah pun juga tidak mau menginfakkan, tidak memberikan nafkah kepada orang tersebut. Allah sudah berjanji, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan orang sedekah. Mana sedekah mal? Harta benda tidak akan berkurang dengan sedekah. Mengata heran kalau kalian lihat orang-orang yang banyak bersedekah itu semakin lancar rezekinya. Berbeda orang yang bakhil. Wa adun as-sadaqah sababun fi ziyadatil ata, fi ziyadatil ata min Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu menjadi penyebab tambahnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas di dunia, tapi nanti di akhirah. Telah disebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud, "Ja'a rajulun bi naqatin makhthumah. Ya Rasulullah, hadhi ja'antu fi sabilillah, qala laka sabmiyah naqah, kulluha makhthumah yaumil qiyamah." Ada seorang laki-laki yang bawa seekor unta yang ada tanda di kepalanya. Laki-laki tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, unta ini untuk jalan Allah. Rasulullah mengatakan, engkau akan mendapatkan 700 ekor unta. Nanti pada hari kiamat semua ada tanda di kepalanya. Coba dilipatkan menjadi 700. Jadi kalau harganya, nah demikian mungkin 20 juta. Ya, lipatkan menjadi 700. Udah berapa itu kelipatannya? Tentunya demikian tadi, bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang ingkar, tidak akan percaya. Telah kita sebutkan firman Allah, walau annana nazzalna ilaihimul malaikah kallamahumul mauta wa asharna alaihim kulla syai'in kubula ma kanu liyuminu illa iyasha' Allah walakin atarahum yajhalun. Dan kalau seandainya kami turunkan para malaikah, di mana semuanya turun, kallamul mauta, dan orang-orang yang sudah mati itu mengajak bicara kepada mereka. Rasulna alaihim kulla syai'in, dan kami bangkitkan segala sesuatu di hadapannya. Maka nuli yu'minu, mereka tidak akan beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali hamba-hamba yang Allah kehendaki. Walakin aktharuhum yajhalun, akan tetapi kebanyakan mereka itulah orang bodoh. Sudah melihat malaikat demikian banyaknya. Orang-orang mati pun mengajak bicara kepadanya. Demikian pula segala sesuatu dibangkitkan di hadapannya, itu tidak mau beriman. Nah, keadaan tidak beriman. Wa'ilun alal imsak sababun fi itlafil mal. Al imsak sabab fi itlafil mal. Diri menahan, menahan harta benda maksudnya, menjadi penyebab hilangnya harta benda atau hancurnya harta benda. Hadis yang pendek ini, nah, usahakan harus hafal. Namun ini besok sudah libur nih. Nah, yang libur saya aja. Nah, kalian tidak ada yang libur. Ini perhatikan, ini santri-santri yang ini kalau ditinggal rame, ditulis namanya aja. Tulis namanya nih kalau pulang. Ada sanksinya insya Allah. Apa pengertian la tuki fayuka alaik? Apa maksudnya dari Muhammad? La tuki fayuka alaik. Apa tadi artinya? Endanu. Perhatian dah itu tadi. Apa artinya? Barok. Kita bicara, kalian bicara gimana? Mana bisa faham? Abian endang. Apa artinya? La tuki fayuaka alaik. Nah, banyak sekali yang tidak memperhatikan. Luqman, lewat tajamail mana fil wi'a, dan kau kumpulkan harta bendamu di wadah. Nah, fadab khali nah fil nafakah, dan kau bakhil dalam nafakah. Fadab jazah misal dhalik, akan diberikan balasan semisal dengan itu. Tema nyuji malah ada soal. Berkali-kali kita sebutkan nih. Ayuhuma alam. Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Anda Abdul Majid, diperhatikan yang ini. Mana lebih berilmu antara Imam Hakim dengan Imam Al-Baihaqi? Azbir. Hakim antara Ibrahim Al-Baihaqi antara mana lebih yang lebih berilmu? Gurunya yaitu Al-Hakim atau muridnya Al-Baihaqi? Hakim ini gurunya, Al-Baihaqi itu muridnya. Abdul Salam Hakim hendak Al-Baihaqi alam fil fikih Wal-Hakim alam birrijal. Nah, taib. Al-Baihaqi lebih berilmu tentang masalah fikih. Al-Hakim berilmu dari sisi rijal. Kalau kalian melihat Mustadrak Al-Hakim, bagaimana Al-Hakim menyebutkan hadis di sekian banyak jalur. Dulu di awal-awal kita datang, itu Syekh Mubil mempelajari Mustadrak Al-Hakim. Setelah itu berakhir dan tidak mengulang lagi. Ya, kita hanya menjumpai sekali. Adapun Sahih Bukhari terus diulang. Jadi habis Sahih Bukhari diulang lagi, Sahih Bukhari ulang lagi, Tafsir Ibnu Katsir juga demikian, Tafsir Ibnu Katsir. Selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Karena walaupun diulang-ulang tetap terus tambah keilmuannya. Semakin haus, semakin banyak membacanya itu semakin haus keadaannya. Sama dengan kita, kalau kita sudah mulai banyak menghafal, itu rasanya semakin kelihatan bodohnya. Akan tetapi kalau orang yang tidak hafal, itu merasa paling pintar, ya enggak? Nah, paling pintar. Jadi ibaratnya, itu tadi. Jadi semakin kita mendalami ilmu itu semakin kelihatan kerdil. Tidak ada bandingannya dengan para a'immah terdahulu. Sisi manapun juga, sisi ibadah, lihat bagaimana Sa'id bin Musayyab, lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin As, abid sahabah, puasa tiap hari, khatam Al-Quran tiap hari dua kali. Lihat bagaimana Utsman bin Affan, demikian juga. Lihat juga bagaimana Abu Bakar bin Ayyash, berapa puluh ribu khatam Al-Quran, luar biasa. Dan juga Yazid bin Harun, ribuan hadis, dia itu hafal seperti surah Al-Ikhlas, ribuan hadis. Ini tidaklah salahnya membaca ribuan hadis. Nah, sekitar 25 ribu hadis itu seperti menghafal surah Al-Fatihah. Sementara kita bagaimana coba? Arba'in yang dihafalkan mungkin sekarang sudah banyak lupa. Itu baru Arba'in, 40 lebih sedikit hadisnya. Gimana Yazid bin Harun, ribuan hadis itu hafalannya seperti surah Al-Ikhlas. Ini tidak ada bandingannya sama sekali. Sisi kekayaan dibanding dengan Sulaiman, Nabi Sulaiman, coba seberapa? Sisi ketampanan dibanding dengan Nabi Yusuf, coba seberapa? Tidak ada apa-apanya sama sekali. Keberkasaan, lihat bagaimana Nabi Musa. Tubuh yang tinggi, lihat bagaimana Nabi Adam, 60 zira'. Tingginya 60 zira'. Satu zira' itu segini. Nah, semakin tinggi, semakin panjang zira'nya. Allah alam itu berapa? Nah, berapa tingginya Nabi Adam AS, semakin lama semakin berkurang dari sisi tinggi keperkasaan dan juga sisi umur. Telah kita sebutkan bahwasanya umur Nabi Nuh sebagian mengatakan itu 3000 tahun. 3000 tahun. dakwah yang jelas berapa? Al-fasnatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50. Jadi 950 tahun itu dakwahnya. Berdakwah jalan Allah 950 tahun. Adapun kita sudah dibatasi antara 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa melampaui umur 70 tahun. Inna amar ummati bayan sittin wa sabain wa qalilum man tajawaz lidzalik. Umur-umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang bisa melampaui umur 70 tahun. Nah, sedikit, apalagi 100 tahun, jarang sudah. Rata-rata meninggal sebelum umur 70 tahun. Kain aman itu juga kampung sini. Generasi yang tua yang 100 tahunnya, Pak, tinggal berapa? Berapa gelintir? Ya sekian ratus, sekian ribu orang rata-rata sebelum 70 tahun sudah meninggal dunia. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran. Jadi hendaknya semakin semangat beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal nanti pada yaumul kiamah, dan jangan bermalas-malasan dari ibadahnya, dari kebaikan-kebaikan yang lain. Tayyibillahu nasibus.